Yang dimaksud dengan perkataan Rasulullah atau janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghitung nama-nama tersebut, yakni menghafalkannya ataukah yang bagaimana, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Sebelum kita masuk membaca daripada jawaban Syekh di sini, yang dimana jawaban Syekh ini lumayan membuat bingung bagi kita yang belum pernah mempelajari pembahasan tauhid asma wa sifat. Maka kita rangkum, atau sebelum kita membacanya, kita masuk dalam sebuah kalam atau kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, yang di mana beliau menyebutkan, yakni Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa makna daripada ahsaha yakni ihsa'u al-fadhiha, dia menghitung dan menghafal lafaz-lafaz daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa fahima ma'aniha, dan dia memahami makna-makna dari nama-nama tersebut. Wa ta'abbudu lillahi biha, dan dia yang terakhir adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan nama-nama tersebut ke dalam ibadah-ibadah dia. Yang ini disebutkan secara al-khulasah, secara kesimpulan. Di mana kalam beliau sangatlah panjang, sangat berputar-putar, yakni sangat detail ya, dan rangkumannya adalah seperti itu. Bahwasanya makna daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat padanya 3 syarat. Yang pertama adalah dia menghitung dan menghafalnya, lafaz-lafaznya. Dia mengetahuinya. Dia mengetahui bahwasanya di antara nama-nama Allah adalah misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Azim, dan yang semisalnya Al-Ahad, As-Samad, Al-Ghafur, Ar-Rauf, dan seterusnya. Maka dia menghafalkan. Dan tidak cukup. Nah, tidak cukup sampai hanya dengan dia menghafalkannya. Masuk ke dalam makna hadis ini. Jadi jika ada seseorang misalnya ditanya, coba antum sebutkan 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dengan menyebutkannya secara sardan, menyebutkannya secara terus-menerus, secara satu kali langsung seperti itu, 99 nama. Nah, tidak, dan hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Tidak kita katakan bahwasanya dia termasuk di dalam sabda janji yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhala al-jannah. Kenapa? Karena seandainya jika seperti itu, maka setiap orang yang memiliki hafalan yang kuat, dia akan mampu untuk melaksanakannya, dan dia mencukupkan diri dengan menghafal hal tersebut, sehingga dia akan melupakan ibadah-ibadah yang lain. Dia hanya mencukupkan diri bahwasanya buat apa kita melakukan ibadah jika misalnya kita bisa masuk ke dalam jannah Allah hanya dengan menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya dengan menghafal dan menyebutkan nama-nama lafaz daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dia bisa masuk ke dalam kedalaman jannah. Harus butuh syarat yang lainnya. Yang kedua yaitu fahima makna atau fahima ma'aniha. Dia memahami makna-maknanya. Jika disebutkan bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala misalnya al-Karim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian misalnya dia menyebutkan makna-maknanya bahwasanya yang dimaksud daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah begini dan begini, yang terkandung di dalamnya sifat begini dan begini, yang kemudian dengannya misalnya kita berdoa dengannya menggunakan Ar-Rahmanur Rahim dan yang semisal dengan, dan cukup sampai di sini. Maka ini pun masih kurang, masih belum cukup, masih belum mencukupi bagi dia untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun misalnya dia menghafal lafaz-lafaznya, kemudian dia memahami makna-makna daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun harus butuh syarat yang terakhir, yaitu At-ta'abbud lillahi biha, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama tersebut. Apa yang dimaksud dengan apa? Menggunakan nama-nama tersebut yaitu dengan dia menerapkan nama-nama tersebut di dalam ibadah dia. Dan ini yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Maka ini yang perlu kita ketahui, yang kita pegang bahwasannya makna daripada hadis itu secara kesimpulan, secara keseluruhan adalah orang tersebut dia menghafal dan menyebutkan lafaz-lafaz daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sebelumnya telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa nama-nama Allah itu tidaklah terbatas hanya 99. Di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan lainnya, yang menunjukkan bahwasanya ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh seluruh manusia. Ada yang hanya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada yang hanya diketahui oleh nama dari nama yang diketahui hanya oleh sebagian daripada para nabi atau para rasul. Ada yang hanya disimpan atau disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim secara zahir bahwasanya barang siapa yang melafadzkan atau menghafal 99 daripada nama-nama Allah, kemudian dia memahami makna dari masing-masing nama-nama tersebut, yang kemudian dia beribadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan apa yang terkandung dari nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut ke dalam ibadah dia. Nah, seperti itu. Maka Asy-Syaikh rahimahullah taala, Asy-Syaikh al-Mu'allif rahimahullah taala kemudian menyebutkan jawabannya, qad fustira dzalika bima'anin minha. Yani maksud daripada hadis tersebut telah ditafsirkan atau telah dimaknakan dengan beberapa makna. Di antaranya adalah hafizaha wa du'a Allah biha wa tsana 'alaiha bi jami'iha wa minha. Bijamiha, yaitu dengan dia berdoa, dia menghafalnya, menghafal nama-nama Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya dan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruh nama-nama tersebut. Ini pula sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Bahkan sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis yang lainnya, di sana ada satu nama yang dari nama-nama Allah yang jika seorang hamba dia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama tersebut, tidaklah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ini mana para ulama rahimahullah taala mereka menyebutkan bagaimana cara kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita menyesuaikan lafaz-lafaz doa kebutuhan kita, baik itu doa, misalnya doa masalah atau doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu kebutuhan yang kita inginkan, kita sesuaikan kebutuhan tersebut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ketika kita meminta, kita misalnya menyebutkan bahwasanya dengan menyebutkan nama Allah Ya Rahman, Ya Rahim, itu agar Allah mengasihi kita. Seperti itu. Atau ketika misalnya kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutkan nama Allah Ya Ghafur dan yang semisal dengannya. Ya, ini itu cara kita menerapkan doa kita dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula dengan menyanjung Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan adab dari seorang yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyanjung, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, dan atau menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, baru kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita dapatkan ketika kita sholat, apa? Ketika kita sholat yang dimana diantara tempat dalam sholat kita yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berdoa padanya, yaitu ada pada setelah kita bertasyahud. Setelah kita apa? Bertasyahud. Yang dimana dimulai dengan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat. Kemudian apa? Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu baru kita berdoa. Dan ini pun para ulama menyebutkan bahwasanya ini pun diantara adab daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu awalnya kita menyanjung Allah, memuji Allah, menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru kita apa? Meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang harus kita lakukan. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh di antara makna daripada hadis ini, bahwa seseorang dia menghafalkannya, kemudian dia mengamalkannya. Dengan cara di sini disebutkan yaitu dengan berdoa, menyanjung Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan nama tersebut. Ini yang pertama. Wa minha, dan di antara makna daripada hadis ini, annama kana yusawwighu al-ittida' bihi karrahim wal karim fa yumarrinu al-'abd nafsahu ala an yasihha lahu al-ittisaf biha fima yaliku bihi. Yaitu dalam di antaranya adalah dalam perkara nama-nama Allah yang diperbolehkan kita mengikutinya, dalam artian dicontohkan seperti nama-nama Allah Ar-Rahim yang maha penyayang, yang maha mengasihi, Al-Karim yang maha dermawan, nah yang maha mulia. Maka fayumarrinul abdu nafsahu, seorang hamba dia melatih dirinya, dia melatih dirinya ala an yasiha lahul ittisafu biha, agar dia bisa bersifat dengan sifat yang disebutkan di dalam, yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, yang boleh kita bersifat dengannya. Tentunya apa? Fima yaliqu bihi, sesuai dengan apa yang cocok bagi seorang makhluk. Bagi apa? Yang sesuai dengan makhluk. Yang ini tidak artinya tidak menyebut kita tidak berarti bahwasannya kita harus bersifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, tidak. Namun yang sesuai dengan hamba tersebut. Nah, jadi ini diantara makna daripada hadis tersebut, cara pengamalan daripada hadis tersebut. Bagaimana mengamalkan man ahsaha, yang menghitung nama Allah, yaitu dengan dia bersifat dengan sifat-sifat Allah yang diperbolehkan untuk kita mengikutinya, dan dia melatih dirinya agar sehingga dia bisa bersifat dengan sifat tersebut. Tentunya dengan sifat-sifat yang ini. Nah, adapun wa makana yahtassu bihi nafsuhu ta'ala kal jabbar wal 'azim wal mutakabbir fa 'ala al 'abdi al iqrar biha wal khudu' laha wa 'adam at tahalli bi sifatin minha. Adapun nama-nama yang khusus dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti al jabbar yang maha kuat, yang maha apa? Kuat. Wal 'azim yang maha agung. Al mutakabbir yang maha besar, dan yang semisal dengan nama-nama yang hanya apa cocok hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi hamba cukup apa? Dia menetapkannya. Menetapkan nama-nama tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala wal khudu'u laha, dan dia tunduk terhadap nama tersebut. Wa adamu tahalli bi sifatin minha, dan namun tidak dia bersifat dengan sifat tersebut. Karena itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa makana fihi ma'na al-wa'd. Nah, adapun jika nama-nama tersebut berupa nama yang terkandung di dalamnya makna janji-janji Allah seperti kal-ghafur, asy-syakur, al-afu, ar-ra'uf, al-halim, al-jawadul karim. Seperti apa? Apa maha pengampunnya Allah, maha syukurnya, mengampuni, maha lemah lembut Allah Subhanahu wa taala, maha dermawan, apa? Maha mulia. Dan yang semisal dengannya yang apa terkandung dalamnya makna janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Falyaqif minhu 'inda at-tama' war-raghbah. Maka dia berdiri darinya atau berdiri darinya, yakni maksudnya adalah dia mengamalkan atau menerapkan mengingat nama-nama tersebut ketika apa? Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia dalam keadaan suatu keadaan yang menjadikan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia apa? Mengingat nama-nama tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha apa? Mengampuni. Allah Subhanahu wa taala itu Maha lemah lembut, Maha mulia, Maha dermawan. Sehingga tidak hilang harapan dia. Tidak hilang harapan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa ma kana fihi ma'na al-wa'id, begitu pula sebaliknya. Dalam nama-nama Allah yang terdapat di dalamnya makna al-wa'id, yakni apa? Cobaan Allah, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Seperti ka'azizin zintiqam. Yani Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maha agung, maha mulia, zintiqam. Yang apa? Bisa apa? Membalas dendam. Syadidul iqab. Yang Allah Subhanahu wa taala itu azabnya atau iqabnya, hukumannya sangatlah keras. Sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala itu cepat dalam menghitung hamba, memperhitungkan apa? Amal-amal hamba. Falyaqif minhu 'indal khasyyah war-rahbah. Maka hendaknya dia berdiri darinya ketika dia dalam keadaan khasyyah dan rahbah, keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia ketika melihat nama-nama tersebut, memahami makna daripada nama-nama tersebut, dia takut dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini atau dia memahami, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Dengan dilihat daripada nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, syadidul iqab. Begitu pula perbuatan-perbuatan hamba dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara makna-makna dari apa? Pengamalan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini merupakan penjelasan daripada perkataan Syekhul Islam perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu dari syarat yang ketiga, yaitu at-ta'abbud lillahi biha. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Nah, diantaranya seperti yang telah kita sebutkan. Wama kemudian waminha, dan diantara makna daripada hadis tersebut, syuhudul abd iyyaha wa i'tauha haqqaha ma'rifatan wa 'ubudiyyatan, yaitu hamba tersebut dia mempersaksikan, menyatakan, meyakini, mengimani kepada apa? Nama-nama tersebut, dan menunaikan hak yang terkandung di dalam nama-nama tersebut, baik secara ma'rifah, secara pengetahuan, secara ilmu. Dia memahami daripada apa? Nama-nama tersebut, memahami maknanya, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama apa? Ar-Rahman. Apa yang dimaksud dengan nama Al-Karim, Al-Jawad, dan yang semisal dengannya. Dia mengilmui makna-makna tersebut, memahami makna-makna tersebut. Wa 'ubudiyyatan, yang kemudian dia apa? Memberikan hak daripada nama-nama tersebut dengan cara dia beribadah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Misaluhu, contohnya di sini beliau mencontohkan, man syahida 'uluwallahi ta'ala 'ala khalqihi. Yani orang yang dia mempersaksikan, meyakini, mengimani maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, yani sifat Al-Ali, apa sifat Al-Ulu dari nama Al-Ali. Nah, maka dia meyakini, mempersaksikan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluk. Wa fawqiyatihi alaihim. Yani, dan meyakini bahwasannya zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluk-makhluknya. Wastiwaihi ala arsyi. Begitu pula dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ba'inan min khalqihi. Yang dimana terpisah dari makhluknya. Dia meyakini hal ini semuanya ma'a ihatatihi bihim ilman wa qudratan. Kemudian bersamaan dengan itu, dia meyakini juga pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmu dan kemampuan Allah itu meliputi makhluk-makhluknya. Meliputi makhluk-makhluknya. Yani dengan apa? Dia membawa makna daripada ayat-ayat Allah yang menyebutkan apa? Bahwasanya Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Ayat-ayat yang menunjukkan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, yang maha tinggi zatnya Allah Subhanahu wa taala, dia bawa makna tersebut. Dia meyakini makna tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersama dengan itu pula dia membawa makna daripada ayat-ayat yang menunjukkan, misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwasanya Allah bersama kalian di manapun kalian berada. Dia membawa makna tersebut sesuai dengan apa? Tafsiran yang sahih bahwa yang dimaksud adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluknya. Meliputi semua makhluknya. Yang tidak ada yang bisa lari dari apa? Ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalik. Dia meyakini hal tersebut. Wa ta'abbada bi muqtadha hadhihi shifah. Yang kemudian apa? Dia beribadah, mengibadahi, mengapa? Menghambakan dirinya dengan keharusan yang diambil daripada sifat ini, dari makna daripada sifat ini, yakni sifat al-ulu. Sifat al-ulu, begitu pula sifat al-ilm, al-qudrah. Bagaimana cara dia beribadah dengannya? Bihaitsu yasiru liqalbihi samadan yu'arriju ilaihi munajian lahu mutarriqan waqifan baina yadayhi. Yaitu dengan cara hatinya itu menjadi bagi pada hatinya itu dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Samadan. Ini menyandarkan dirinya, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'arriju ilaihi, naik kepadanya. Munajian, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutarriqan waqifan baina yadayhi. Yang dia apa? Selain bermunajat kepada Allah, dia mengetuk dan apa? Dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wuquful 'abdi, yaitu ketika misalnya dia bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, salat, beribadah kepada Allah, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu seperti wuquful 'abdi dzalil baina yadayil malikil 'aziz. Dia menerapkannya seperti apa? Berdirinya atau berdirinya hamba atau budak yang hina di hadapan raja yang mulia. Dia memposisikan dirinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Seperti seorang hamba, seorang budak yang hina berdiri di hadapan seorang raja yang mulia. Maka dia menghambakan dirinya, merendahkan, menghinakan dirinya. Menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayash'ar bi anna kalimahu wa amalahu sa'idun ilaihi, ma'rudun alaihi. Yang sehingga dia menyadari ketika dia menerapkan hal tersebut, menerapkan apa? Dia menghambakan dirinya di hadapan Allah, ketika dia berdoa kepada Allah, dia menyadari bahwasannya setiap ucapan-ucapan dia dan amalan-amalan dia itu akan diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akan dihamparkan di hadapan dia. dipertontonkan amalan-amalan tersebut di hadapan dia. Fayastahi an yas'ada ilaihi min kalimihi wa amalihi ma yukhzihi wa yufsihuhu wa yufdihuhu hunalika. Yang kemudian apa? Dia akan merasa malu jika apa? Naik dari ucapan dan amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala justru yang membuat dia semakin hina di hadapan Allah. Membuat dia semakin apa? Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ucapan yang dia keluarkan, amalan yang dia lakukan tidaklah keluar dari apa bibir dan perbuatan dia kecuali perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti itu. Yang di mana ini bersandar dari dia menerapkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam apa kehidupan dia. Dia memaknai nama-nama tersebut sehingga muncul darinya sifat-sifat seperti ini. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tinggi, meyakini bahwasanya Allah, ilmu Allah dan kemampuan kudrah Allah mencakup meliputi semua makhluknya. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala yang dilakukan oleh hamba, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua yang diucapkan oleh hamba, Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Sehingga ketika dia berdiri di hadapan Allah, nah ini ketika beribadah kepada Allah, dia memposisikan dirinya seperti seorang hamba yang hina di hadapan raja yang mulia. Yang dia malu jika seandainya laporan-laporan tersebut, laporan-laporan amalan dia, ucapan dia, ketika dihadapkan, dipertontonkan di hadapan dia, dipamerkan di hadapan dia nanti di hari kiamat, semakin dia malu jika amalan-amalan tersebut justru membuat dia semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pengamalannya. Wa yashhadu, contoh yang lainnya pula, wa yashhadu nuzulul amri wal marasimil ilahiyyah ila aqtaril awalim kulla waqtin bi anwa'it tadbir wat tasarruf min al imatati wal ihya wal izaz wal idlal. Begitu pula orang yang meyakini atau mempersaksikan, meyakini turunnya perintah Allah, turunnya perkara Allah, begitu pula al marasim al ilahiyah, ritual-ritual keilahan, yakni perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada penjuru alam ini setiap waktu, berupa pengaturan, jenis-jenis pengaturan-pengaturan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ketika mengatur alam ini. Dari contohnya seperti apa? Mematikan, menghidupkan, kemudian apa? Memuliakan, menghinakan orang. Yang di mana ini terjadi di setiap saat. Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluknya, menghidupkan kembali. Apa? Menghidupkan makhluk. Begitu pula ada di antara hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan. Yang itu semua merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dihinakan, diangkat, wal khafdu, direndahkan, wal rafu, diangkat, wal ita, wal mana, diberi pemberian Allah kepada mereka, wal mana, Allah menghalangi sesuatu dari mereka. Wa kashful bala wa irsalihi wa mudawalatil ayyam bainan nas ila ghairi dhalika min at-tasarrufat fil mumallika atau fil mamlak allati la yatasarruf fiha siwahu. Nah, yaitu apa? Dan sifat-sifat apa? Tasarruf atau tadbir, pengaturan-pengaturan yang lainnya seperti pemberian, pelarangan atau penghalangan, kemudian apa? Menyingkap al-bala atau mengirimkannya, begitu pula dan yang selainnya dari tasarrufat-tasarrufat, dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam kepemilikan Allah, allati la yatasarruf fiha siwahu, yang tidak ada campur tangan dari selain Allah Subhanahu wa taala, semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani dia meyakini bahwasanya semua pengaturan Allah, pengaturan perintah dari apa? Hal-hal seperti yang kita sebutkan tadi, semua itu meyakini, dia bersaksi bahwasanya semua itu hanya Allah yang subhanahu wa ta'ala bersendirian dalam melakukannya. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala. Fama rasimuhu nafidhatun fiha kama yasha. Maka setiap perbuatan atau ritual atau perbuatan-perbuatan tersebut berhasil. Berhasil sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur perintah atau perkara dari langit kepada bumi. Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Kemudian apa? Dia apa? Perkara-perkara tersebut akan naik kembali kepada Allah pada satu hari yang lamanya itu seperti 1000 bulan dari apa yang mereka hitung. Nah, faman waffa hadzal mashhad, maka barang siapa yang menunaikan mashhad ini, apa yang dia persaksikan ini, dari dia meyakini tentang sifat nama-nama Allah, apa kemudian apa dari apa nama-nama Allah yang kita sebutkan tadi, dia pokoknya memaknakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, haqqahu ma'rifatan wa ubudiyatan, yakni menunaikan apa hak Allah subhanahu, hak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara ma'rifah, baik secara ilmu maupun secara ibadah, faqad istaghna bi rabbihi wa kafa, maka sungguh dia telah mencukupkan dirinya dengan Rabbnya dan wa kafa, mencukupkan dirinya sama. Yani apa? Dia telah masuk ke dalam hadis tersebut. Dia telah masuk dari dalam hadis tersebut. Yani apa? Dengan makna-makna yang telah kita sebutkan. Wa kadzalika man syahida ilmuhu, syahida ilmuhu al-muhit wa sam'ahu wa basaruhu wa hayatahu wa quyumiyatahu wa ghayrihi wa ghayraha wa la yurzaqu hadha al-mashhad illa as-sabiqun al-muqarrabun. Begitu pula orang yang mempersaksikan ilmu Allah yang mencakup pendengaran Allah yang mencakup, meliputi segala sesuatu, penglihatan Allah, kehidupan Allah, hidupnya Allah, maha hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala, pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang semisal dengannya, dan tidaklah diberikan apa pemahaman yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini, yang kuat seperti ini, kecuali orang-orang as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu, al-muqarrabun, yang apa, yang mereka berlomba-lomba di atas kebaikan, dan mereka yang apa didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dari penjelasan Syekh yang panjang ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya makna daripada hadis ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa man apa makna daripada man ahsaha dakhala al-jannah, yaitu man ahsa al-fadhaha, dia menghafal, menghitung atau dan menghafal lafaz-lafaz daripada nama-nama tersebut. Wa fahima ma'aniha, dan dia memahami makna-makna yang terkandung di dalam lafaz apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan yang paling penting yaitu wa ta'abbudu lillahi biha. Dia beribadah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut, yaitu dengan menerapkan apa nama-nama Allah tersebut di dalam ibadah-ibadah dia, dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syekh apa dan penjelasannya, yaitu seperti yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, dari dia apa berusaha untuk melatih dirinya untuk bersifat dengan sifat-sifat yang diperbolehkan bagi seorang hamba dari sifat Allah untuk dia bersifat dengannya, atau dia memahami makna-makna tersebut yang kemudian dia meletakkan dirinya sesuai dengan apa nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini kita selesai daripada apa namanya pembahasan asma wa sifat. Masih ada sebenarnya di situ soal yang selanjutnya adalah madiddu tauhid al asma wa sifat, apa lawan daripada tauhid al-asma was-sifat, yang insya Allah akan kita baca pada pertemuan berikutnya jika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Maka ini yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jika salah maka itu semua datang dari diri anak pribadi karena kekurangan ilmu yang anak miliki. Yang benar maka semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu kita bisa mengamalkan apa yang kita mampu dari ilmu yang kita pelajari setiap harinya. Karena yang namanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.